مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضاه. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، أما بعد. قال صفي الرحمن المبارك فوري رحمه الله في كتابه روضة الأنوار في سيرة النبي المختار، غزوة بني المصطلق وهي غزوة المريسيع، غزوة برام بني المصطلق. Nabi SAW memerangi Bani Mustaliq. Wahia Ghazwatul Muraisi'i, dan disebut Ghazwah Perang Al-Muraisi'i. Bani Mustaliqi far'un min qabilati Khuza'ah. Bani Mustaliq merupakan salah satu cabang dari kabilah dari suku Khuza'ah. Wa kanat 'ammatu butuni Khuza'ah mumali'ina li Rasulillah sallallahu alaihi wasallam nasihin lahu. Dan adalah 'ammatu butun Khuza'ah umuman. Kabilah Khuza'ah, keumuman mereka, kecondongannya kepada Rasulullah SAW, mendukung Rasulullah SAW, nasihina lahu, mereka memberi nasihat-nasihat kepada Rasulullah SAW untuk maslahat dakwanya. Untuk kebaikan dakwanya. Walakin kana hadzal far'u minha mumali'an li Quraisy. Akan tetapi kana hadzal far' adalah percabangan dari Qabilah Khuza'ah, yaitu Banul Mustaliq, ya, cabang yang ini, mumali'an li Quraisy, condong kepada Quraisy, mendukung Quraisy, di pihak Quraisy. Waqad nuqila ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sungguh telah dinukil berita kepada Rasulullah SAW, annahum yasta'idduna liqitalih, bahwasanya mereka, yaitu Banul Mustaliq, siap-siap untuk memerangi Nabi SAW. Melakukan persiapan untuk memerangi Rasulullah SAW. Faba'atha Buraidah ibn al-Husayri li tahqiqi hadzal khabar. Maka Nabi SAW mengutus Buraidah ibn al-Husayri untuk mentahqiq, untuk meneliti kebenaran berita ini. Tabayyun, tasabbut, mengecek kebenaran berita tersebut. Fata'akkada ladaihi sihhatu, kemudian hasilnya semakin kuat di sisi Nabi SAW mengenai kebenaran berita itu. Fasta'amala 'ala al-Madinati Zaid ibn Harithah. Lantas Nabi SAW menugasi Zaid bin Harithah untuk mengurus kota Madinah di belakang Nabi SAW, karena Nabi SAW akan keluar bersama sahabat yang lain untuk menghadapi Banil Mustaliq. Waqila ghairahu. Ada pula pendapat yang lain mengatakan yang ditugasi oleh Nabi SAW untuk mengurus memimpin Madinah di belakang Nabi SAW selama perang itu selain Zaid bin Harithah. Jadi ada pendapat, ada dua pendapat. Ada yang mengatakan Zaid bin Harithah, ada yang berpendapat selain Zaid bin Harithah. Wa asra'a fil khuruj ilaihim. Dan Nabi SAW bercepat-cepat, bersegera keluar menuju mereka, menuju Bani Mustalik. Liubaghithahum bilhujumi. Agar Nabi SAW segera melakukan serbuan mendadak, penyerangan dadakan di luar persangkaan mereka. Dan ini termasuk siasat taktik perang yang gitu, yaitu ya, mendahului menyerang musuh dalam waktu yang cepat, didadak sehingga mereka kaget dan ketakutan. Ya, kocar kacir. Wa ma'ahu 700 min as-sahabah. Dan bersama Nabi SAW 700 sahabat. Jumlah pasukan Nabi SAW 700 sahabat. Dipimpin langsung oleh beliau SAW. Wa kana banul mustaliqi nazilina 'ala ma'in yusamma bil muraisi' min nahiyati qadid ila sahil. Dan adalah Banul Mustaliq posisinya mereka sedang turun singgah ya di sebuah sumber air yang dinamakan Al-Muraisi' yang letaknya berada di sudut Qadid ya, menuju sahil, menuju pantai. Fa'agharu alaihim wahum gharun. Fa'agharu alaihim. Kemudian Nabi SAW menyerbu mereka wahum gharun, sementara mereka dalam keadaan lengah. Ya, dalam keadaan lengah. Di luar persangkaan mereka. Mereka hendak berangkat menyerang Nabi SAW, justru mereka diserang, diserbu tiba-tiba dalam keadaan lengah. Faqatala ba'dahum, maka Nabi SAW membunuh sebagian mereka pada perang itu, perang Al-Muraisi tersebut. Wasaba sarariyahum, dan Nabi SAW menyandra ya, anak-anak mereka. Wa akhadha amwalahum, dan Nabi SAW mengambil harta-harta mereka sebagai ghanimah, harta rampasan perang. Wa dhalika lillailataini min Sya'ban sanah 6 hijriyah wa qila sanah 5 hijriyah. Nabi SAW membunuh sebagian mereka, anak-anaknya ditawan, ya, hartanya dijadikan ghanimah atau rampasan. Dan peristiwa itu di dua malam di jatuhnya di bulan malam kedua, ya, Lailatain, malam kedua dari bulan Sya'ban tahun ke-6 Hijriah, dan ada pendapat tahun ke-5 Hijriah. Lailatain min Sya'ban, yakni malam kedua dari bulan Sya'ban. Iya. Tanggal 2 Sya'ban tahun 6 Hijriah ada pendapat tanggal 5 tahun 6 Hijriah ada pendapat tahun 5 Hijriah. Nah, wa kana fi sabyi Juwairiyah bintul Harith ibni Abi Dirar rais Bani Mustaliq, dan adalah di antara anak-anak mereka yang ditawan pada perang itu, ya, wanita bernama Juwairiyah. Juwairiyah bintul Harith ibni Abi Dirar yang merupakan rais pemimpin Bani Mustaliq. Jadi ini anak pemimpin mereka. Falamma qadima sallallahu alaihi wasallam al-Madinah. Kemudian tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam telah tiba kembali di kota Madinah, a'taqaha Nabi sallallahu alaihi wasallam memerdekakan Juwairiyah, Juwairiyah yang lainnya dari darari, dari anak-anak mereka, statusnya tawanan, ya, budak. Nah, karena tawanan perang itu dijadikan budak, berstatus budak. Kemudian Nabi SAW memerdekakan Juwairiyah bintul Harith ibn Abi Dirar, wa tazawwajaha, dan Nabi SAW memperistrinya, menikahinya, ba'da'an aslamat, setelah Juwairiyah bintul Harith ibn Dirar masuk Islam, sehingga resmi menjadi istri beliau, Juwairiyah bintul Harith ibn Abi Dirar. Ya. Nah, yang ini tawanan yang paling istimewa, karena ini dari anak pemimpin musuh. Nah, seperti itu biasanya diambil oleh pemimpin tertinggi pasukan. Nah, itu yang diambil oleh Nabi SAW, kemudian dimerdekakan, masuk Islam, dinikahi oleh Nabi SAW. Fa'atakul muslimuna mi'ata ahli baitin min banil mustaliqi qad aslamu. Nah, begitu pula. Jadi kalau tadi Juwairiyah bintul Harith ibn Abi Dirar setelah berislam dimerdekakan, dinikahi. Nah, karena syarat memerdekakan budak itu adalah masuk Islam. Adapun dia tetap dalam kekafiran, maka tidak boleh dimerdekakan. Nah, dia masuk Islam, dimerdekakan, dinikahi. Nah, mengikut, ya, akhirnya kaum muslimin, fa'atakul muslimun, maka kaum muslimin kemudian memerdekakan mi'at ahli baitin, 100, ya, 100 orang dari ahli bait. Nah, 100 keluarga min Bani Mustaliq, dari Bani Mustaliq yang tertawan bersama Juwairiyah, qad aslamu, yang mereka semua telah masuk Islam. Masuk Islam sehingga dimerdekakan. Mi'at ahli bait. Mi'at ahli bait. Nah, 100 keluarga masuk Islam semua, dimerdekakan juga oleh mereka, oleh kaum muslimin. Wa qalu, dan mereka mengatakan, ashharu Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Mereka adalah, ya, kerabat istri Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, ipar-ipar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, gitu bahasa. Jadi paham. Nah. Karena Nabi SAW telah memperistri anak pemimpin mereka, Juwairiyah binti al-Hadi bin Abi Dirar. Nah, sehingga ibaratnya Bani Mustalik mereka sudah menjadi kerabat, ya, iparan Nabi SAW. Mereka Muslim, ya, mereka juga dimerdekakan, dan para sahabat mengatakan mereka ashar, iparan, yakni kerabat-kerabat ipar-iparnya Nabi alaihi wasallam. Fakanat a'lamun nisa'i barakatan ala qaumiha, maka adalah Juwairiyah dengan itu, ya, menjadi wanita yang paling banyak berkahnya, ya, atas kaumnya, dengan sebab dia dinikahi oleh Nabi SAW, mengikut setelah itu 100 keluarga kerabat dari kaumnya ikut dimerdekakan. Alhamdulillah. Tilka hiya ghazwatu Bani al-Mustaliq bi ijazin. Itulah dia perang Bani al-Mustaliq bi ijaz, ceritanya secara, kisahnya secara singkat. Laisa fiha ma yastaghrabu. Tidak terjadi hal-hal yang dianggap aneh, ya, di pada perang itu. Lakin waqa'at khilalaha hadithatani mu'limatani istaghallahuma al-munafiqun li'itharati al-fitani والاضطراب في المجتمع الإسلامي وحتى في البيت النبي. Tetapi ini yang akan diangkat. Nah, waqa'at khilalaha, terjadi di sela-sela perang tersebut, hadisatani, dua peristiwa, mu'limatani, dua peristiwa yang menyakitkan. Istaghallahuma, dimanfaatkan dengan baik dua peristiwa itu oleh al-munafiquna, oleh orang-orang munafik, li'itharatil fitani, untuk mengobarkan fitnah, fitnah wal ittirab, dan kegoncangan, kekacauan, kerisauan fil mujtama'il islami, dalam tubuh komunitas Islam, ya, komunitas kaum muslimin di Madinah. Wa hatta fil baitin nabi, wa hatta fil baitin nabawi, dan bahkan fitnah itu dan kegoncangan itu masuk sampai ke rumah tangga Nabi SAW. Luar biasa kaum munafikin, mencari celah, kesempatan. Nah, kesempatan emas bagi mereka. Dua peristiwa itu apa? Al-hadithatul ula, peristiwa yang pertama, qawlu ra'sil munafikin, statement, ucapan pemimpin kaum munafikin, la in raja'na ila al-madinati la yukhrijanna al-a'azz minha al-adall. Sungguh, apabila kami, yaitu maksudnya orang-orang kumpulan munafik tersebut, apabila kami pulang ke kota Madinah, sungguh al-a'azz, yang paling perkasa, yang paling mulia, akan mengusir keluar dari Madinah al-adhal, orang-orang yang hina. Ini ucapan Rasul Munafiqin, Abdullah bin Ubay. Wasababu dhalika, sebabnya, ya, kronologis peristiwa itu bermula sebabnya, anna rajulan min khulafail muhajirin, ada seorang pria عندي خلفاء عندكم حلفاء أو خلفاء بالحاء أو بالخاء حاء هذا هو الصواب نعم وكان خلفاء حلفاء يعني كواليسي نعم أن رجلا من حلفاء المهاجرين وآخر من حلفاء الأنصار ada seorang pria yang dia terhitung dari hulafa al-muhajirin. Dia dari kaum yang mereka itu termasuk koalisinya muhajirin. Yang punya sumpah setia. Berkoalisi. Ya, saling menolong. Hidup semati dengan kaum muhajirin. Wa akhar. Dan pria yang lainnya. Min hulafa al-ansar. Termasuk dari kaum yang punya sumpah setia dengan Al-Ansar. Hidup semati dengan Al-Ansar berkoalisi. Dalam kondisi apapun. Dalam peperangan segenting apapun. Dua orang ini. Izdahama. Keduanya berebut. Ini dari kalangan sahabat. Keduanya berebut. Alama'il Muraisir berebut untuk mengambil air ya dari sumber air Al-Muraisir itu tadi. Subhanallah. Fadarab al-muhajiri al-ansariyah. Muhajiri ini tadi ya dari kaum muhajirin ini tadi marah. Sehingga dia pukul Al-Ansari tersebut dipukul oleh dia. Faqala Al-Ansari maka berteriak ya Al-Ansari ini tadi yang dipukul ya lal ansar wahai orang-orang ansar. Faqala Al-Muhajiri dan berkata pula Al-Muhajiri tidak mau kalah ya lal muhajirin wahai orang-orang muhajirin saling memanggil kawannya. Akhirnya berkumpul ya orang-orang dari kaum muhajirin untuk membela muhajirin tadi berkumpul orang dari ansar untuk membela ansari wajtama'a nasun min at-tarafain dan berkumpul sekian banyak orang dari kedua belah pihak siap untuk apa hah kondisinya apa ini siap berkelahi ini nah فبادرهم رسول الله صلى الله عليه وسلم maka Rasulullah SAW ya cepat-cepat mendahului mereka sebelum terjadi sesuatu waqal ya Nabi SAW cepat-cepat untuk melerai mereka waqal dan mengatakan abida'wal jahiliyati wa ana baina azhurikum apakah dakwah seruan jahiliyah yang kalian inginkan yakni kalian semua saudara seiman kemudian ya hendak berselisih hendak bersengketa saling membela nah, wa ana baina azhurikum padahal aku ada di tengah-tengah kalian. Da'uha, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Da'uha. Tinggalkan itu. Tinggalkan seruan-seruan jahiliyah seperti itu. Ya, fa innaha muntinah. Karena sesungguhnya hal itu tidak baik. Itu hal yang busuk. Yang jelek tinggalkan. Subhanallah, hada sya'nu sahabah, sam'an wa ta'atan. Ini cirinya sahabat, mendengar dan taat ketika datang panggilan Allah, panggilan Rasulnya, datang suruhan Allah, suruhan Rasulnya, datang nasihat, datang ilm, datang peringatan, sam'u wa ta'ah, langsung mendengar dan taat. Nah, keistimewaannya para sahabat. Fa'adan nasu ila rusdihim. Maka serta merta, ya orang-orang itu kembali terbimbing kembali kepada pikiran sehat mereka. Ya. Wa raja'u, dan mereka semua kembali ke tempatnya masing-masing, ka'allam yakun syai, seakan-akan tidak terjadi sesuatu di situ. Subhanallah. Hanya dengan kalimat, dengan hadis, dengan ilm, istajabu. Nah, mereka langsung menjawab, ini para sahabat yang sepatutnya kita tiru. Nah, barakallahu fikum. Istijabah, suratul istijabah, cepatnya mereka menjawab, menyambut seruan Rasulullah SAW. Tuhan din, Tuhan. وكانت جماعة من المنافقين قد خرجت في هذه الغزوة dan adalah sekelompok orang dari kaum munafikin telah ikut keluar bergabung dengan sahabat pada perang ini, ya. Dan keberadaan kaum munafikin di tengah-tengah pasukan sahabat ini berbahaya. Nah, ini kesempatan buat mereka. Walam takhruj min qablu, subhanallah. Walam takhruj min qablu. Padahal sebelumnya, pada perang-perang sebelumnya mereka tidak pernah ikut keluar. Kali ini Allah takdirkan mereka ada ikut keluar menyaksikan peristiwa tadi. Wa ma'ahum ra'isuhum Abdullah bin Ubay. Abdullah bin Ubay, dan bersama mereka pimpinan mereka yaitu Abdullah bin Ubay. Bahaya sekali. Falamma balaghahu al-khabaru istasyata ghadaban. Maka ketika berita itu sampai kepada Abdullah bin Ubay, persengketaan tadi yang sudah dilerai dan didamaikan, diselesaikan dengan cepat, dengan baik oleh Nabi SAW, bangkit kemarahan Abdullah bin Ubay ketika mendengar peristiwa itu. Waqal, dan dia mengatakan, wah, sok apa gitu. Nah, dia marah. Waqal, Awa qad fa'aluha. Benar mereka telah melakukan itu. Qad nafaruna wa kathuruna fi biladina. Sungguh mereka telah menyaingi kita di kota Madinah. Ya, di negeri kita di kota Madinah, yakni siapa maksudnya? Kaum muhajirin. Nah, kaum muhajirin. Mereka kan dari Quraisy, Makkah yang berhijrah ke Madinah. Mereka telah menyaingi kita. Nah, di kota Madinah, negeri kita. Wallahi ma'udna wajalabibu Quraish hadhi. Wajalabibu Quraish hadhi illa kama qala al-awwal. Samina kalbuk. Ya'kuluk. أو سمن كلبك يأكلك أما والله لئن رجعنا إلى المدينة ليخرجن الأعز منها الأذل أراد بالأعز نفسه وبالأذل رسول الله صلى الله عليه وسلم العياذ بالله وأخذ يدبر لذلك الفتن Demi Allah tadi, kita tidak akan kembali sementara jilbab-jilbab Quraisy ini, katanya, kecuali sebagaimana kata orang awal, ya. Ya, anjingmu memakanmu. Yani kamu memeliharanya, kemudian dia sendiri yang memakanmu. Memelihara. Kamu yang memeliharanya. Ya. Sampai dia sehat, dia gemuk, kemudian memakanmu. Ini penghinaan. Maksudnya Nabi SAW dan para sahabat muhajirin itu kan dari Makkah. Hijrah datang ke Madinah. Nah, menghina mereka bahwa yakni dirinya orang-orang yang ada di Madinah ini yang menolong, memelihara, ya. Kemudian setelah kuat begitu berani kepada tuan rumah gitu maksudnya. Nah, tadi kan pertikaian antara Muhajirin dan Ansar. Nah. Amma wallah. Demi Allah kata dia. Lain raja'na ila al-Madinah, sungguh jika kita pulang ke Madinah, la yukhrijanna al-'azz minha al-adhal, yang mulia dari kita akan mengusir yang hina. Arada bil 'azz nafsa, dia mengangkat dirinya, yang dia maksud dengan yang paling mulia adalah dirinya, wal bil adhalli Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan yang hina adalah Rasulullah SAW. Al-A'adhu Billah. Tadi kan kronologisnya muhajiri yang memukul Ansari. Gitu kan? Muhajirin dari Quraisy. Nah, maksudnya ini dari kaumnya Muhammad SAW, Rasul. Yang datang di Madinah. Nah, sudah kita tolong, kita pelihara di Madinah. Nah, kemudian setelah itu berani kepada tuan rumah gitu maksudnya. Ya, kita yang mulia. Nah, kita akan usir mereka kalau pulang ke Madinah. Nah, bahaya menghasut. Maksudnya ingin seakan dia di pihak Ansar. Nah, wa akhadha yudabbiru lidzalikal fitan, dan mulailah dia mentadbir, merancang fitnah-fitnah untuk merealisasikan misinya itu. Hatta qala lirufaqaihi, ya, sampai dia mengatakan kepada rekan-rekannya, hadza ma fa'altum bi anfusikum, hadza ma fa'altum, mulai menghasut ya, hadza ma fa'altum bi anfusikum, ini yang telah kamu lakukan terhadap diri kalian, ahlaltumuhum biladakum, kalian biarkan mereka menginjak negeri kalian, kalian sambut, kami, kalian tempatkan, beri tempat di negeri kalian, di Madinah. Wa qasamtumuhum amwalakum, dan kalian berbagi harta dengan mereka, berbagi tanah dengan mereka. Ama wallah, ketahuilah demi Allah, lau amsaktum anhum, seandainya kalian berdiam diri terhadap mereka, latahawwalu ila ghairi darikum, sungguh mereka akan beralih kepada selain negeri kalian. Nah, jangan biarkan ini kesempatan, maksud dia. Wa kana ma'ahum hinama qala maqala syabun mu'min qawiyul iman, dan adalah bersama mereka, bersama kelompok tersebut, di tengah-tengah mereka ternyata hinama qal, ketika Abdullah bin Ubay ya menyampaikan hasutan-hasutannya, propaganda-propagandanya tadi untuk memanas-manasi itu, qala mas na'am hina qala maqal, ketika dia mengucapkan apa yang ucapkan tadi, hasutan-hasutannya itu, propagandanya, ada yang hadir di tengah-tengah mereka, syabun mu'min, seorang pemuda beriman, qawiyul iman, imannya kuat, dia dari kalangan sahabat, bukan munafik ini. Namanya Zaid ibn Arqam. Zaid bin Arqam namanya. Radhiyallahu anhu. Lam yasbir ala hadha al-hawa. Ala hadha al-hawa. Mada indah? Al-hara', na'am. Ala hadha al-hara' hatta ablagh al-khabara Rasulullah SAW. Zaid bin Arqam mendengar itu tidak sabar. Atas kelancangan siapa? Abdullah bin Ubay. Nah, sehingga dia segera, tanpa menunda, segera menyampaikan berita itu, melapor kepada Rasulullah SAW. Sallallahu alaihi wasallam. Fada'a sallallahu alaihi wasallam ibnu Ubay. Maka Nabi SAW memanggil ibnu Ubay. Wa sa'alahu an dhalik. Jadi dia bertanya ya kepadanya tentang hal itu. فحلف انه لم يقل شيئا مما بلغه فحلف انه لم يقل شيئا مما بلغه متى سبحان الله. Abdullah bin Ubay bersumpah انه لم يقل شيئا مما بلغه, bahwa dia tidak pernah mengucapkan satu kata pun dari apa yang sampai kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Berdusta dia, berani bersumpah. Fa anzalallahu surat al-munafiqin, maka Allah SWT menurunkan surat al-munafiqin. Wa fadahahu ila yaumiddin, ini di akhir surat al-munafiqin ini. Tukhrijanna al-azza minha al-adzab, dan Allah SWT membongkar kedok mereka, memperlakukan mereka sampai hari kiamat. Wa kana ibnu, na'am, luar biasa ucapan-ucapannya. Ya. Nah, menunjukkan kebenciannya, kedengkiannya. Ya. Nah, dari dia di antara diucapkan apa? Dia mengatakan sampai membawa perumpamaan tadi mengatakan illa kama qala al-awwal, apa tadi, sammin kalbak ya'kul ya'kulka. Nah, ini sammin kalbak ya'kulka, sammin kalbak ya'kulka, pelihara anjingmu dengan baik sampai gemukkan dia, niscaya dia sendiri akan memakanmu nanti. Nah, jadi ya, kamu pelihara dia Muhammad dan kawan-kawannya, Rasulullah. Kamu sehatkan di Madinah, nanti malah balik dia akan menghabisi kalian. Nah, terus ucapan-ucapan yang luar biasa. Nah, ya ini tampak kenifakannya, kemunafikannya dari kalimat-kalimat yang jelek tersebut, yang menunjukkan kedengkian yang ada dalam kalbunya. Dia tidak bisa tahan, dia tidak bisa menahannya. Nah, al-lisan yaghrifu ma fil qalb, ibaratnya begitu. Nah, al-lisanu yaghrifu ma fil qalb, lisan itu, ya, lisan itu menimba semua apa yang ada dalam kalbu. Dia timba, dia keluarkan dan dilontarkan dalam bentuk ucapan. Jadi itu mewakili kedengkian dan kebencian yang ada dalam hatinya. Nah, dia tidak bisa menahannya. Tapi setelah itu berita sampai kepada Nabi SAW, bersumpah, coba. Berani bersumpah untuk berdusta. Nah, tetapi ini Rasulullah SAW yang dihadapannya, yang dihadapinya. Langsung Allah SWT turunkan surat Al-Munafiqin. Surat Al-Munafiqin kalian silakan baca. Nah, tentang mereka. Betul-betul dipermalukan. Nah, wa kana ibnu hadzal munafiq, dan adalah putra munafik ini tadi, Abdullah bin Ubay tadi, ya, Rasul munafik ini, ya, putranya juga namanya Abdullah, wasmuhu aidan Abdullah. Abdullah bin Ubay punya putra namanya juga Abdullah, mu'minan khalisan, putranya adalah mu'min yang sejati, tidak ada kemunafikannya, mukmin sejati dia, sahabat saleh, orang saleh. Fawaqafa ala naqbil madinati mustallan sayfahu, maka Abdullah putranya ini dia mengambil posisi berdiri di pintu gerbang Madinah, ya, dengan pedangnya sudah tercabut di tangannya. Wa qala li abi, dan dia menghadang ayahnya, pemimpin munafik ini tadi, Abdullah bin Ubay, ayahnya sendiri dia ada. Wa qala li abi rasul munafikin, dia mengatakan kepada ayahnya pemimpin munafik tadi, wallahi, demi Allah, la tajuzu min hahuna, kamu tidak boleh lewat sini. Jadi hatta ya'dana laka Rasulullah SAW. Tadi kan gembar-gembornya mau mengusir Rasulullah SAW dan sahabatnya. Nah, dari Madinah. Mau dihinakan. Sekarang anaknya yang tampil. Kamu tidak boleh lewat sini. Sampai Rasulullah SAW mengizinkan. Fa'innahu al-azizu wa anta dalilu, karena sesungguhnya dialah yang mulia dan kamu yang hina. Wa balagha dhalika Rasulullah SAW, dan hal itu sampai kepada Rasulullah SAW, fa arsala ilaihi ay ya'dhana lahu, maka Rasulullah SAW, ya, mengutus kepada Abdullah bin Ubay perintah Nabi untuk mengizinkan ayahnya lewat. Fa khalla sabilahu, berdasarkan perintah Nabi, Abdullah ini tadi radhiyallahu an membiarkan dia lolos lewat, ya beri jalan, ya melapangkan jalan untuknya biar bisa masuk. Nah, wa bihadhihi al-hikmati intahat hadhihi al-fitnatu, dan dengan hikmah kebijakan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang luar biasa ini, fitnah itu berakhir sampai di situ. Nah, dan memang min hadhi Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara ajaran Nabi sallallahu alaihi wasallam di masa hidupnya ya adalah tidak menghukum ya orang-orang munafik, tidak membunuh, tidak menghukum dengan membunuh orang munafik, wa in fa'ala ma fa'al, apapun yang dilakukannya, tapi tidak sampai dibunuh oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah ya, Nabi alaihi wasallam mengatakan terkait dengan mereka, la yaqulun nas, ini hikmahnya beliau, la yaqulun nas inna muhammadan yaqtulu ashabah. Nah, orang-orang munafik ini kan terselubung dalam barisan kaum muslimin ya, keumuman orang ya, apalagi yang jauh di luar, tidak faham mereka itu munafik, disangkanya sahabat-sahabat Nabi. Nah, jika Nabi SAW menghukum mereka, membunuh mereka, orang-orang luar, orang umum salah faham, bahaya, dekat-dekat sama Muhammad ujung-ujungnya dibunuh, dengan bahaya, salah faham gitu. Jadi fitnah bisa menjauhkan orang dari Islam. La yatahaddatsu an-nas anna Muhammadan yaqtulu ashhabah, jangan sampai orang-orang menukil cerita, berita, berbicara, mengatakan, mengomentari, oh Muhammad itu membunuh temannya sendiri, sahabatnya sendiri. Nah, ini yang dihindari oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, nah, seperti yang kalian dengar, ya, meskipun sudah sampai tingkatan seperti itu, maka ya Nabi sallallahu tidak menegurkan, tidak balas mereka dan membunuh. Nah, faedah, kata Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah, dan ini ucapan dinukil dan dibenarkan Ibnu Utsaimin, ini pada masa hidup Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sepeninggal Nabi sallallahu alaihi wasallam, seorang munafik yang terbongkar kedoknya sebagai munafik dibunuh. Ini tentunya penguasa yang melakukan ya. Nah. Ya, zindiq munafik yang merusak agama dibunuh. Nah, yang memang sudah dipastikan dia munafik. Hukum itu hanya pada masa Nabi sallallahu dengan hikmah yang kita dengar tadi. Barakallahu fikum. Peristiwa yang kedua, kisahul if, nanti insyaallah pada pertemuan berikutnya. Nah, fitnah kebohongan yang menimpa Aisyah radhiyallahu anha, yang dituduh berzina dengan sahabat yang menolongnya, dan ini menggoncangkan kaum muslimin, dan kegoncangan ini masuk sampai, ini terkait dengan rumah tangga Nabi saudara, langsung dia menggoncang rumah tangga Nabi SAW. Dan akan kita dengar risahnya insyaallah pada pertemuan yang akan datang. Nah, barakallahu fiik, tafadhal, jazakumullah khairan.